bukane pemandian nang pocong asari sing digagas dening bapak bupati. Kolam renang ora lumrah gedene, kebanggaan Purbalingga lan tanggane. Banyu ombak taman lan blorodane, dua enom lanang wadon pada bungae. Anak sing ciblonan, anak sing sileman, banyune bening tenang go kesehatan. Pocong sari ceritane alang-alang bundel, jelmaane Raden Jakarta Putra. Tunggangane jarana ireng gagah pisan, ngalor ngidul mlayune separan-paran. Objek wisata Pocong Sari, Pocong Sari, banyune pada metu nang ngendi ngendi. Tuh banyumu dalana sumur sinasaban, dadi siji kali kemusuk kebuntutane. Nadyan mangsa terang mangsa rendeng, mangsa rendeng, banyune pada metu segelem-gelem. Senajan banyune krasane adem, tinggo kungkum awak dadi seger ayem. Lakukane pemandian nang Pocong Sari sing digagas dening bapak bupati. Kolam renang ora lumrah gedene, kebanggaan Purbalingga lan tanggane. Taman lana plorodane, dua enom lanang wadon pada bungae. Anak sing ciblonan, anak sing sileman, banyune bening tenang go kesehatan. Ceritane alang-alang bundel, jelmaane Raden Jakarta Putra. Tunggangane carana ireng gagah pisan, ngalor ngidul mlayune separan-paran. Objek wisata Pocong Sari, Pocong Sari, banyune pada metu nang endi endi. Tuh banyumu dalana sumur sinasaban, dadi siji kali kemusu kepuntutane. Nasian mangsa terang mangsa rendeng, mangsa rendeng banyune pada metu segelem gelem. Senajan banyune kerasane adem, tinggo kungkum awak dadi seger ayem. Mula bukane pemandian nang pocong sari sing digagas dening bapak bupati. Kolam renang ora lumrah gedene, kebanggaan Purbalingga lantang